8236543 021 8236543, atau Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-989-6543. Baiklah ikhwatul Islam, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Adapun pelajaran yang terakhir kita ambil masih berkenaan dengan al-adad wal-ma'dud, merangkai atau membuat bilangan dalam berbahasa Arab, yang tertera pada pelajaran ke-24. Anda yang memiliki buku Durusul Lughah jilid kedua di rumah dapat membuka pada halaman ke-164. Baik, kita akan simak penjelasannya kepada Ustaz. Kita persilakan faliyatafadhal. Masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di ad-darsur rabi' wal ishrun, di pelajaran ke-24 daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz'ut tsani, juz yang kedua atau jilid yang kedua. Dan alhamdulillah kita sudah membahas sebagian besar daripada pembahasan tentang al-adad wal-ma'dud di bab ini. Dan terakhir di pertemuan yang lalu sudah kita bahas sampai angka 900 tisumi'ah. Dan sudah kita latih baik dengan ikhwan di studio maupun dengan ikhwan dan akhwat di rumah. Dan walaupun kita tidak sampai ke seluruh angka sampai 900, paling tidak kita sudah membaca sebagiannya sebagai patokan awal. Yani apa yang angka setelahnya, apa yang tersebutkan setelahnya dari angka-angka, mengikuti kaidah yang sudah kita jelaskan. Maka kuasai kaidah angka 100, kemudian dimasukkan angka puluhan di dalamnya, juga angka satuan di dalamnya, kuasai kaidah-kaidah tersebut, maka itu juga yang berlaku di angka 200, 300, dan sampai 900. Sehingga otomatis seakan-akan kita sudah menguasai bagaimana cara membaca angka 999 siswa atau 999 siswi. Dan tidak mengapa kita sedikit murojaah sebentar di sini, khususnya kita masuk ke angka, langsung ke angka 200. Di sini ada mi'atan. Angka mi'atan, angka 200. Dan sudah kita jelaskan bahwa angka 200 ini karena ada alif dan nun di belakangnya, dia diperlakukan seperti musanna. Maka manakala diidhofahkan dengan kalimat talib, dengan al-ma'dud, maka menjadi mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. Hilang nunnya. Asalnya mi'atani dengan nun yang thabit, yang ada. Namun karena diidhafahkan kepada talib atau talibah, talibin atau talibatin sebagai ma'dudnya, maka sebagaimana nun pada musanna dihapus, begitu pula nun di kalimat mi'atan juga kita hapus. Sehingga menjadi mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. Kemudian juga sudah kita latih bagaimana angka 201 siswa misalnya. Kita katakan ketika kita menyebutkan 201 siswa atau 201 siswi, kita katakan mi'ata talibin wa talibun. 201 siswi, mi'ata talibatin wa talibatun. Dan sudah kita latih sampai di angka 300 ke atas, walaupun kita tidak sampai ke angka 900. Tapi apa yang sudah kita bahas dari angka 100, 200, 300, dan 400, itu sudah menjadi patokan dasar pondasi untuk mengerjakan angka setelahnya. Maka misalnya kita coba, misalnya angka, kita masuk angka 700 misalnya sekarang. Kita katakan 700 siswa. Kita katakan di sini 700 siswa, sabu'umi'ati talibin. 700 siswi, sabu'umi'ati talibatin. Tidak ada perubahan di angka sabu'umi'ah di situ. Dia tetap seperti itu, walaupun ma'adudnya mudhakar maupun ma'adudnya mu'annath. Maka misalnya kita ingin mengatakan 701 siswa. Bagaimana ikhwan? 701 siswa. Sab'umi'ati talibin wa talibun. Naam. Sab'umi'ati talibin wa talibun. Syagil al-mikrofon ya Maulana. Al-mikrofon. Kemudian 701 siswi. Tadi 701 siswa. Sekarang 701 siswi. Bagaimana? Sab'umi'ati talibatin wa talibatun. Nah, teruskan. 702 siswa. Sab'umi'ati talibin. Sab'umi'ati talibin wa talibani. Sab'umi'ati talibin wa talibani. 702 siswi. Sab'umi'atin Sabu'umi'ati talibatin wa talibatani. Naam. Sabu'umi'ati talibatin wa talibatani. Naam. Teruskan. 703. Sabu'umi'atin wa thalathatu tullabin. Ahsan. Sabu'umi'atin wa thalathatu tullabin. Dan begitu seterusnya sampai angka 10. 2710. Bagaimana 710? Siswa sabu'umi'atin wa asharatu tulabin. 710 siswi sabu'umi'atin wa ashru talibatin. Naam, wa ashru talibatin. Ahsant. 711-nya sabu'umi'atin. Teruskan. Sabu'umi'atin wa ahada asyara taliban. Kalau talibatan, wa ihda asyarata talibatan. Ingat, di sini karena sekarang dari angka 11, di angka terakhirnya angka 11, salah sekali balik. Maka ma'adudnya bagaimana ma'adudnya sekarang? Bukan lagi jama' majrur ma'adudnya sekarang. Ma'adudnya sekarang mufrad? Mufrad mansub. Teruskan. 712 siswa. Sab'umi'atin wa thna asyara taliban. Naam. Kalau 712 siswi, rubah angka 12-nya menjadi Sab'umi'atin wa thnata asyrata talibatan. Ahsant. 713. Sab'umi'atin wa thalathata asyara taliban. Ketika jadi talibatan bagaimana? Sab'umi'atin wa thalatha asyrata talibatan. Naam, dan itu berlaku sampai 719. Ada sekadalik? Balasat. Sehingga bagaimana 719? Sabu'umi'atin wa tis'ata asyara taliban. Rubah jadi siswi. Sabu'umi'atin wa tis'a asyrata talibatan. Ahsanta ya Maulana, ahsant. Dan begitu seterusnya 720. Sabu'umi'atin wa ishruna taliban. Dan tidak ada perubahan di situ. Kalau ganti dengan talibatan juga sama. Sabu'umi'atin wa ishruna talibatan. Naam. Dan begitu seterusnya sampai 799. Bagaimana 799? Sabu'umi'atin siswa. Wa tis'una taliban. Taliban, ahsan. Teruskan. Siswi, talibatan. Sab'umi'atin watis'una talibatan. Talibatan. Yang jauh beda, yang dekat sama. Berarti sab'umi'atin wa sab'una talibat. Naam. Faham tum? Insyaallah. Naam. Dan begitu seterusnya sampai angka 900. 999, bagaimana? 999? 999. Nah. Tis'umi'atin watis'una taliban. Naam, ganti talibatan. Tis'umi'atin watis'una talibatan. Ahsan. Selesai sudah angka sampai 999. Lalu bagaimana dengan angka 1000? Dan ini yang akan kita bahas hari ini insyaAllah. Nah, sama-sama kita baca, ikhwan. Kita baca angka 1000 sampai 10,000. Hayya ikhwan. Alfu talibatin. Nah, berarti di sini kalimat alfu bisa digunakan dengan ma'adud yang mudhakar maupun ma'adud yang mu'annath. Dia tetap begitu. Alfu talibin atau alfu talibatin sama bentuknya. Kemudian alfani. Hayya ikhwan. Alfani. Berapa angka berapa ini alfani? 2000. Dan alfani sebagaimana antum lihat di sini ada alif dan nun. Ada sekadalik? Bala. Maka ini diperlakukan sama seperti al-muthanna. Bagaimana ketika diidhafahkan al-muthanna, nunnya dihapus. Lihat di sini 2000 siswa atau siswi kita baca alfa talibin. Alfa talibatin. Antum lihat di sini. Alfa asalnya apa? Alfani. Ada nun di belakangnya. Karena dia musanna, maka ketika diidhafahkan ke talib atau talibah, nunnya kita hapus. Sehingga menjadi alfa, fanya panjang. Untuk menunjukkan bahwa dia ini adalah angka 2000. Alfa talibin atau alfa talibatin tidak berubah. Begitu pula angka 3000. Sama-sama kita baca, ikhwan. Thalathatu alafi talibatin. Naam. Berarti 3000 juga tidak ada perbedaan. Bentuk baik untuk ma'adud yang mudhakar maupun untuk ma'adud mu'anas, sama seperti itu. Thalathatu alaf talib atau thalathatu alaf talibah. Teruskan. Arba'atu, teruskan bacanya. Arba'atu alafi talibin. Nah, siswinya. Arba'atu alafi talibatin. Nah. Teruskan. Khamsatu alafi talibin. Khamsatu alafi talibatin. Sittatu alafi talibin. Sittatu alafi talibatin. Naam, 700, 7000, afwan. Sab'atu alafi talibin. Sab'atu alafi talibatin. Thamaniyatu alafi talibin. Thamaniyatu alafi talibatin. Naam. Tis'atu alafi talibin. Tis'atu alafi talibatin. Terakhir. Asharatu alafi talibin. Naam. Asharatu alafi talibatin. Sehingga di sini pertama yang bisa kita simpulkan apa, ikhwan? Pertama, untuk angka 1000, dia sama seperti angka 100. 100, kemudian 200, 300 sampai 900, kemudian 1000, 2000 sampai 10.000. Semua ma'dudnya antum lihat di sini, bahkan sampai nanti 20.000, 30.000 sampai ke 400.000. Ma'dudnya adalah mufrad majrur. Ma'dudnya bagaimana ikhwan bentuknya? Mufrad majrur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita lihat angka 3000, bagaimana bentuk alfnya, bentuk ribuannya? Kalimat alfun di sini menjadi jamak. Ketika mufrad alfu. Ketika musanna alfani. Ketika digabung dengan angka 3000, bagaimana bentuk alfnya menjadi jamak? Sehingga di sini lihat thalathatu alafi. Thalathatu alafi talibin atau thalathatu alafi talibatin. Nah, di sini angka 3-nya, angka 3 di depan itu tidak terpengaruh dengan ma'dud baik yang mudzakkar maupun mu'annas, dia tetap begitu, tetap bentuknya mu'annas. Wadih? Karena salah satu alaf seakan-akan sekarang ini sekarang menjadi satu kata. 3000 itu seakan-akan tidak lagi terpisah antara angka 3 dengan angka 1000. Dia seakan-akan menjadi satu. Maka di sini tidak ada perubahan dan tidak ada pengaruhnya ketika ma'adudnya mudhakar maupun ma'adudnya mu'annath. Kita lanjutkan. Angka 20.000 sama-sama ikhwan. Ishruna alfa talibin. Ishruna alfa talibin. Halaman berikutnya 165. Sudah ketemu? Sekali lagi, ishruna alfa talibin. Ishruna alfa talibin. Ishruna alfa talibatin. Ishruna alfa talibatin. Thalathuna alfa talibin. Thalathuna alfa talibin. Thalathuna alfa talibatin. Thalathuna alfa talibatin. Arba'una alfa talibin. Arba'una alfa talibin. Arba'una alfa talibatin. Arba'una alfa talibatin. Teruskan. Khamsuna. Khamsuna alfa talibin. Khamsuna alfa talibatin. Teruskan, 60.000. Tidak disebutkan di sini, teruskan 60.000. Situna alfa talibin. Naam. Situna alfa talibatin. Teruskan, 70.000. Sab'una alfa talibin. Sab'una alfa talibatin. Naam, ahsan. Sab'una alfa talibin. 80 alfa talibatin. 90.000. 90 alfa talibin. 90 alfa talibatin. Naam, selesai sampai 90.000. Naik ke 100.000. Kita baca sama-sama ikhwan. 100 alfi talibin. 100 alfi talibin. 100 alfi talibatin. 100 alfi talibatin. Angka berapa ini? 100 alf? 100.000. 100.000. Dan sama seperti angka puluhan ribu, ma'adudnya tidak akan mempengaruhi sedikit pun ke angkanya. Ma'adudnya mudhakar maupun ma'anas, dia sama seperti itu bentuk al-adatnya. 200.000, 100 alfi talibin. 100 alfi talibin. Ah, di sini bagaimana ikhwan? Mi'ata alfi talibin. Mi'ata di situ asalnya bagaimana? Mi'atani. Mi'atani. Apa karena diidhofahkan ke kalimat alfi, nunnya dihapus. Sehingga mi'ata alfi talibin atau mi'ata alfi talibatin. Teruskan. 300.000. Tafadhal. 300 alfi talibin. Siswinya? 300 alfi talibatin. Naam. Teruskan. 400 alfi talibin. 400 alfi talibatin. Naam. Teruskan. 500.000. Khamsumi'ati alfi talibin. Teruskan. Khamsumi'ati alfi talibatin. Nah. Terus, 600. Sittumi'ati alfi talibin. Sittumi'ati alfi talibatin. Ya. Sab'umi'ati alfi talibin. Naam. Sab'umi'ati alfi talibatin. Naam. Samanimi'ati Samanimi'ati, naam. Samanimi'ati alfi talibatin. Talibin atau talibatin sama. Teruskan, 900. Tis'umi'ati alfi talibin. Atau talibatin. Tis'umi'ati alfi talibatin. Naam, selesai sudah sampai 900 ribu. Berapa 100 setelah itu? 1 juta, miliun. Nanti akan kita bahas di lain waktu insyaAllah. Nah, berarti masyaAllah antum sudah siap untuk menghitung angka ratusan ribu insyaAllah dalam bahasa Arab insyaAllah. Nah, atau paling tidak, lihat angka setelahnya yang di sini. Di malam ini kita tidak akan merinci semuanya, karena kaidahnya sama dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Nanti antum di rumah terus berlatih, gunakan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Sekarang kita fokus ke angka yang di bawah sebelum ada penjelasan tentang ahwalul adad dan ahwalul ma'dud. Kita lihat angka 6543. Bagaimana membacanya? Antum lihat di sini bacaannya dari kanan ke kiri. Kalau antum lihat di sini dari mana kita bacanya? Dari kanan ke kiri. Harus kita tarik. Berarti angka mana yang disebutkan dulu? Angka tiga. Lihat, ada dua opsi di sini. Kalau ma'dudnya mudhakar, seperti rial, maka bentuknya yang akan kita baca. Kalau ma'dudnya mu'annas, maka ada perubahan yang harus diperhatikan. Kita lihat di sini. Salasatun wa arba'una. Angka berapa itu salasatun wa arba'una? 43 selesai kita baca. Berarti sekarang tinggal angka berapa yang boleh baca? 500. Wa khamsu, pakai wa, jangan sampai lupa. Wa khamsu mi'atin. Sudah berapa angka disebutkan? 500. 3 angka. Angka terakhir yang boleh disebutkan yang mana? 6000. Wa sittatu alafi riyalin. Kita baca sama-sama ya ikhwan. Hayya istami'u thumma kariru. Thalathatun wa arba'una. Thalathatun wa arba'una. Wa khamsu mi'atin. Wa khamsu mi'atin. Wa sittatu alafi riyalin. Wa sittatu alafi riyalin. Naam. Wadih am sini? Pertanyaannya, kenapa thalathatun depannya? Thalathatun wa arba'un. Ana ma'adudnya mudhakar. Maka salah satu di situ mu'annath. Wadih? Nah, versi yang kedua, kalau ma'adudnya mu'annath, di sini ma'adudnya rubiyatin. Pakai mu'annath, rubiyatin. Lihat perubahannya, sama-sama kita baca. Salathun wa arba'una. Tafadhal ikhwan. Thalathun wa arba'una. Wa khamsu mi'atin. Wa khamsu mi'atin. Wa sittatu alafi rubiyatin. Wa sittatu alafi rubiyatin. Apa yang berubah di sini? Salasatu. Sekarang menjadi? Salasun. Salasun. Jadi salasatun. Sekarang salasun. Mengapa demikian? Karena ma'adudnya mu'annas. Nah, mana dia? Rubi. Ma'adudnya mu'annas. Rubiyatin. Ini dua cara penghitungan. Dengan baik dengan al-ma'adud yang muzakkar maupun ma'adud yang mu'annas. Dan antum lihat di sini, sekali lagi bacaannya dari mana? Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Kanan ke kiri. Nah, kalau saat ini kita mau balik, dari kiri ke kanan, kita sebut angka yang paling besar dulu bagaimana? 6000 dulu. 6000. Berapa 6000? Kita sebutkan dulu angka 6000 dulu. Sittatu alafin. Teruskan. Sittatu alafin wa khamsumi'atin wa khamsumi'atin wa thalathatun wa arba'una riyalin. Sah? Wa thalathatun wa arba'una riyalin. Sahih? Thalathatun wa arba'un riyalin. Itu kalau dari sebelah kiri. Baik, agar tidak menyulitkan antum, kita pakai cara yang di buku saja. Nah, kita tidak bahas yang dari kiri ke kanan, tapi kita mulai dari bahas yang dari kanan ke kiri. Ke kiri. Kalau saya nulis angka, kalau saya sebutkan angka, antum siap? Tolong dibaca, tulis. 2348. 2348. Kemudian, ana beri 5 angka. Nanti kita buka siapa yang paling cepat, apakah ikhwah di studio atau ikhwah dan akhwat di rumah. Nah, angka berapa tadi yang pertama? 2348. Angka berikutnya 5210. 5210. Berapa tadi angka kedua? 5210. Baik. Angka ketiga 8388. Berapa tadi? 8388. Sudah berapa angka? 3. Baik, 3 dulu. Siapa yang mulai dari yang pertama? Angka berapa tadi? 2348. Kita ingat, kita baca dari mana? Dari kanan. Berarti angka berapa dulu yang kita sebutkan? 48. 48. Kita ambil rial dulu, rial. Kita ambil rial. Jadi bagaimana? Silakan. Maulana sepertinya yang pertama kali atau antum akhi? Yang pertama? Hah? Fadhal mana? Berapa angka berapa tadi? Sebutkan dulu angkanya dengan Latin, kemudian setelah itu sebutkan bahasa Arabnya. 2348, Ustaz. Iya, jangan dikurangi 200. 2000 berapa tadi? 2348. Berarti ada pertama angka puluhan sebutkan dulu. Kemudian angka ratusannya baru angka ribuannya. Ingat, ma'adudnya adalah rial. Tafadhal. Samaniyatun wa arba'una wa thalathu mi'atin. Berapa tadi 2000? Lihat angka 2000. Wa alfa rialin. Wa alfa rialin, sah? Yes. Wa alfa, antum sebutkan lagi itu. Wa alfa rialin. Naam. Ulang sekali lagi. Samaniyatun wa arba'una wa thalathumi'atin wa alfa rialin. Ahsant, wa alfa rialin. Angka berapa itu? 200? 2348. Siap, angka kedua? Siapa yang berikutnya? Kita serahkan ke ikhwan dan akhwat di rumah, insyaAllah. Angka berapa berikutnya, Maulana? 5210. Nah, kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal. Ya. Nah, khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa pun Anda berada. Berikutnya kita akan mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berlatih dengan bergabung di layanan lain telepon 0218236543. Mengerjakan atau merangkai al-adad wal ma'dud dengan bilangan yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Silakan kita sapa untuk penelpon yang sudah masuk. Halo. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa? Dari mana? Dari Bekasi, Ustaz. Nah, ya, silakan. Dari siapa? Dari Umulinda Bekasi. Umulinda Bekasi, nah. Baik. Umulinda, siap membaca angka yang tadi saya sebutkan? Insya Allah, Ustaz. Angka berapa tadi? Yang pertama, ya, Ustaz. Yang kedua. Yang kedua sekarang. 5210. Iya, 5000 berapa? 210. Baik, silakan. Mudah insyaallah. Bismillah. Asyaratu atau asyaratun? Asyaratun. Kenapa asyaratun? Asyaratu, Ustaz. Kenapa asyaratu? Karena kenapa tun, kenapa tu? Asyaratu, Ustaz. Asyaratun, terus. Asyaratu. Asyaratun. Asyaratun. Teruskan. Oh. Angka berapa sekarang? 200. 200. 200. Sebutkan angka 200. Berapa angka 200 semua? Asyaratun wa asyaratun wa mi'atani. Ahsan. Asyaratun wa mi'atani, teruskan. Asyaratun wa mi'atani wa khamsu. Wa khamsu. Wa 5000-an ya, Ustaz? Ah, pakai rial, pakai rial. Ya. Wa khamsatu alafin alafi rialin. Wa khamsatu alafi rialin. Rialin. Naam. Ulang sekali lagi. Asyaratun, entar Ustaz. Asyaratun wa mi'ata. Wa mi'atani. Wa mi'ata wa khams wa mi'atani. Nunnya dihidupkan. Ada nun di situ. Asyaratu wa mi'atani wa khamsatu alafin alafi riyalin. Wa khamsatu alafi riyalin. Ahsant. Barakallahu fiik. Angka ketiga? 8388, Ustaz. Ulang sekali lagi, Om. 8388. Iya. Berarti sebutkan angka berapa dulu? 8, Ustaz. 88, sebutin langsung. 8. Ingat, ini masih pakai rial, pakai ma'dud mudzakkar. Ma'dud. Samaniyatu. Samaniyatun. Samaniyatu wa samanuna. Bukan samaniyatu, tapi samaniyatun. Pakai tanwin. Samaniyatun wa samanuna. Ya. Wa samanuna wa salasumiatin. Wa salasumiatin. Ya. Wa samaniyatu alafi riyalin. Wa samaniyatu alafi riyalin. Riyalin. Ahsan. Ahsan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ummu Linda. Masyaallah. Barakallahu fiik. Ustaz wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Ummu Linda dari Bekasi. Dan berikutnya kita akan menyimak kembali beberapa pertanyaan atau soal-soal yang lainnya dari Ustaz. Naam. Dan juga memberikan informasi bagi Anda yang ingin bergabung pula sebagaimana Ummu Linda tadi di interaksi ataupun program Bahasa Arab ini, dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543 ataupun Anda yang ingin bertanya di pesan singkat di 081-989-6543. Baik Ustaz, untuk berikutnya mungkin ya, ada pertanyaan silap yang lain. Diangkat dulu telepon, nanti kita sebutkan angkanya setelah itu. Nah, nampaknya ada yang tersambung dari layanan telepon. Qadarullah terputus. Baik, kita angkat terlebih dahulu Ustaz. Nah, baru saja kita akan siapkan angkanya. Baik. Baik, untuk Anda yang ingin berinteraksi ataupun menjawab latihan-latihan di kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Kita sapa, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iya. Dari Ummu Abdillah ya, dari Solo. Naam. Barakallahu fiik. Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Sudah terdengar tuh? Naam, alhamdulillah. Kaifa haluki ya Ummu Abdillah? Ahlan wa sahlan wa fikum ya Ustaz. Ya, Ummu Abdillah, mohon maaf, dikecilkan atau dimatikan saja volume televisinya. Ya. Nah, sehingga dapat fokus di kegiatan telepon. Ya. Baik, Ustaz. Sudah, Ummu Abdillah, siap? Siap Ustaz, insyaAllah. Nah, kita masih angka ribuan ribuan saja, tidak lebih dari itu. Tulis dulu angkanya Ummu Abdillah. Ada dua angka, silakan Ummu Abdillah tulis dulu. Ya. Kemudian Ummu, sudah siap tulisnya? Ya, siap aja. Baik. Angka pertama 5.762. 5.762. Itu yang pertama. Yang kedua 3.841. 41. Iya, 3.841. Silakan. Angka yang pertama dulu, Mu. 5.000. Untuk yang 5.000-nya kita 5.762 kita gunakan rial. Iya. Adapun yang 3.841 kita gunakan rupiah. Paham, Mu? Ya, insyaallah. Tafadhal, tafadhali, tafadhali. Isnatan. 5.762. Berarti Ummu sebutkan dulu angka 62-nya. 62 ya. Dan ingat bahwa tadi ma'adudnya apa? Rial, muzakkar. Iya. Isna. Ah, angka 2 bagaimana Ummu? Isna. Ma'adudnya muzakkar, maka angka 2 juga ikut. Oh ya, muzakkar. Muzakkar juga. Nah. Isnata. Isnani. Isnatani dan tunan. Kalau isnatani jadi mu'annas. So? Kan angka 1 dan angka 2 Ummu jenisnya mengikuti jenis al-ma'adud. Dalam segala lik ya Ummu Abdillah. Isnani. Naam. Isnani wasituna. Naam. Wa sabu mi'atin. Ahsan. Wa khamsatu alafi riyalin. Mumtaz. Wa khamsatu alafi riyalin. Bisa ulang sekali lagi, Ummu? Isnani basituna. Wa sabu mi'atin. Naam. Wa khamsatu alafi riyalin. Mumtaz. Masya Allah, Masya Allah. Satu lagi, Ummu. 3.841 dan dari ma'adudnya bagaimana? Ma'adudnya rubiyah. Rubiyah. Iya, tafadhali. Silakan. Ihda wa arba'una. Ihda wa arba'una. Naam. Wa samaniyatu mi'atin. Wa samaniyatu mi'atin. Bagus. Wa salatu alafi. Rubiyatin. Wa salatu alafi rubiyatin. Mumtaz, Masya Allah. Bisa ulang sekali lagi, Ummu? Mau ulang sekali lagi? Ya, satu. Ulang sekali lagi, 3.841 bagaimana? Ihda wa arba'una wa samaniyatu mi'atin wa salatu alafi rubiyatin. Angka 500-nya bagaimana tadi, Ummu? Angka 800-nya bagaimana tadi? Arba'una. Angka 800-nya bagaimana? Samani mi'atin. Teruskan. Empat angka 3.000-nya. Mi'atin wa salah satu alafi riyalin. Ah, rubiyatin. Rubiyatin. Nah, maka di situ tadi Ummu bilang ehda. Ada sekadarik? Ehda wa arba'un. Karena ma'adudnya rubiyatin mu'annat. Masya Allah. Cukup Ummu Abdillah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah barakallahu fiik. Ummu Abdillah dari Solo yang sudah bergabung pula dan juga Ummu Linda tadi yang pertama dari Bekasi. Silakan bagi Anda di belakang beliau atau belakang mereka Anda yang ingin pula berlatih bersama kami di malam hari ini. Dan pertanyaan akan disampaikan kepada atau dari Ustadz setelah terhubung. Nah, sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Dewinta di Bekasi. Nah, dari Bekasi, Dewinta, silakan. Ya, Ukhti Dewinta siap untuk menyebutkan angka dalam bahasa Arab? Ya, insya Allah. Baik, catat dulu yang pertama. Ya. Yang pertama 4000. Naam. 843. 4843. 4843 Ustaz. Ya, itu yang pertama. Yang kedua 7000. Naam. 280. 7280. Naam. Ya. Ya, naam. Silakan. Mulai, ya, mulai Ustaz. Silakan. Yang angka yang pertama 4843 ma'adutnya rial. Ma'adutnya rial, enak. Angka 7280 ma'adutnya rubiyatin. Rubiyatin. Paham, Ti? Paham. Silakan. Salasun wa arba'una. Salasun wa arba'un, sahih. Salasun muzakkar. Tadi kan kita katakan ma'adutnya apa? Rial. Yang pertama. Oh ya, naam. Berarti salasu wa arba'una. Salasu? Salasatun wa arba'una. Salasatun wa arba'una, teruskan. Sama nimi atin. Jangan lupa bilang wa. Ya, berarti salasatun wa arba'una. Sama nimi atin. Iya. 4000. Wa arba'atu alafin. Wa arbatu ala fi riyalin. Naam, wa arbatu ala fi riyalin. Bisa ulang sekali lagi? Salasatun wa arba'una wa samaniyatu ala fi. Bagaimana? 800? Salasatun wa arba'una wa samanimi ati. Iya. Wa samani mi'atin. Wa arba'atu alafi riyalin. Ahsan. Satu lagi 7280. Tapi dengan ma'adut yang bagaimana tadi? Rubiyatin. Nah. Samanuna. Samanuna. Ada perubahan di kalimat samanuna? Enggak. Tidak, baik, teruskan. Iya. Sama nuna wa mi'ata. Wa mi'ata, nunnya dihapus? Wa mi'ata. La. Wa nunnya tidak dihapus. Oh, tidak dihapus. Sama nuna wa mi'atani. Teruskan. Wasaba'atu ala fi rubiyatin. Wasaba'atu ala fi rubiyatin. Ulang sekali lagi. Sama nuna wa mi'ata. Nunnya dihapus. Oh iya. Wa sama nuna. Jangan ada wa di depan. Ulang sekali lagi. Sama nuna wa mi'atani. Iya. Wa sabaratu ala fi rubiyatin. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ya, wa fiik barak. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khair wa barakallahu fiki. Ibu Dewinta dari Bekasi telah bergabung di kesempatan malam hari ini untuk berlatih tentang bab adad dan ma'dud berkenaan dengan bilangan ribuan. Barakallahu fikum jami'an. Dan berikutnya di belakang Ibu Dewinta dari Bekasi, untuk dua penelpon kembali di malam hari ini kita persilakan. Silakan. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Fikri Pontianak. Ummu Fikri Pontianak. Nah, di Pontianak. Masya Allah. Ummu Fikri dari awal mengikuti kita. Insya Allah. Ini sepertinya yang pertama kali menelpon Ummu Fikri. Nah, Ustaz. Masya Allah. Siap pelajaran al-adat wal ma'adud hari ini? Insya Allah ujar, Ustaz. Nah, baik. Sebelum dilanjutkan, Ustaz, disampaikan juga, mohon maaf Umu dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya agar tidak mengganggu konsentrasi atau dapat fokus di gagang telepon saja. Iya. Iya. Nah, Ustaz. Sudah dikecilkan? Iya. Ada dua angka, sama seperti pertanyaan sebelumnya. Catat dulu, Ummu Fikri. Angka yang pertama 9372. 9000. Berapa? 9000. Iya, 9000. Iya. 372. 9372. Iya. Angka berikutnya 3567. 3567. Angka yang pertama ma'adudnya rial. Angka yang kedua ma'adudnya rubiyatin. Isnani. Nah, silakan. Isnani. Isnani wa sab'u wa sab'una. Nah, isnani wa sab'una, teruskan. Wa salasu mi'atin. Wa salasu mi'atin. Wa tis. Wa tis'atu alafi alim. Wa tis'atu alafi. Apa tadi ma'adudnya? Wa salasatu alafi riyalin. Wa tis'atu apa wa salasatu? 3000 atau 9000 umum? 300 apa Ustaz? Wa salasatu alafi riyalin. Wa salasatu alaf, 3000. Wa salasatu. Angkanya 3000 atau 9000 umum? 9000. Wa salasatu apa nama yang kuat? Nah, nah, sepertinya umum masih terpikirannya masih angka 300. Iya, melihat yang iya. Ini 9000. 9000, 9000 umum. Ulang sekali lagi. Minal awal isnani isnani wa sab'una wa wa salat wa salatu mi'atin wa tis'atu alafi riyalin. Mumtaz. Jazakallah khair. Masyaallah. Satu lagi, Bu. 300 3000 berapa tadi? 3567. Ma'adudnya adalah mu'annats rubiyatin. Sab'un. Ah. Sab'un wa sittuna. Sab'un wa sittuna. Mumtaz. Teruskan. Sittuna wa khamsumi'atin. Wa khamsumi'atin. Wa salasatu alafi rubiyatin. Wa alafin rubiyatin. Wa salasatu alafi rubiyatin. Ulang sekali lagi, Bu. Mohon maaf. Sab'un. Sab'un wa arba'una. Ah. 67 bukan 47. Afwan. Nah. Sab'un wa sittuna. Sab'un wa sittuna wa khamsumi'atin. Ya. Wa salasatu alafi rubiyatin. Rubiyatin. Mumtaz. Masya Allah. Jazakallah khair ya Umma Fikri. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Ummu Fikri barakallahu fiiki. Kemudian satu penelpon kembali, kita akan menyapa bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami berlatih di kesempatan malam hari ini. Kita persilakan kembali dan kita sapa. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Mufadil, Jakarta. Mufadil, di Mufadil. Jakarta. Baik. Naam, satu. Mufadil siap? Insyaallah, Ustaz. Baik. Angka pertama 10.000. 10.000. Tidak mengapa, 10.000 mu? Ya. 10.735. 10.735. 10.735 rial. Ya. Itu angka pertama. Angka yang kedua 7.297. 7.297 rubiyah. Rupiah. Dengan mu'annas. Nah, rupiah di sini maksudnya, bukan rupiah dalam bahasa kita, tapi rupiah. Nah, wa deh. Kita awal. Nah, yang pertama angka berapa tadi, Mo? 10.735. Iya, rial. Rialan. Nah, angka yang kedua berapa tadi? 7.697. Nah, labas 7.697, boleh. Rubiyah. Nah, silakan. Dari 10.735 dulu, silakan. Khamsatun Wasalatun wasalatuna. Teruskan. Wasabu mi'atin wa isyuruna. Ah, 10,000 bukan 20,000. Ya. 10,000 ya. Wa asyara alfin ya Ustaz. Ah. Wa asyara ati. Lihat, lihat di halaman 164. Bagaimana angka 10,000? Lihat halaman 164. Ya, mi'atu alfi ya Ustaz. Ini asu alfi, 10,000 ada berapa? 10,000. Asharatu alafi. Wa asharatu. Wa asharatu alafi riyalin. 6. Ulang sekali lagi. 10,735. Berarti sebutkan dulu angka 35, kemudian 700, kemudian sebutan angka 10,000. Siap kamu? Insyaallah Ustaz. Dapat dulu, silakan. Om satun. Wasalatuna wasabu mi'atin wa asharatu alafi riyalin. Naam sahih, wa asharatu alafi riyalin. Mumtaz. Terus 7,297. 7,297 ya. Sabu'una watis watis'una. Sabu'una begitu? Muzakar yang mu'anas ya. Ya, rubiyatin mu'anas. Maka angka sabun. Angka tujuhnya bagaimana? Sabun. Sabun. Terus. Sabun. Watifuna. Ya. Watifuna. Watifu mi'atin. Watifu mi'atin. Watabatun alaf. Wasaba'atun alafi. Wasaba'atu, bukan wasaba'atun. Wasaba'atu alafi rubiyatin. Rubiyatin. Sekali lagi umum. 7,697. Ulang sekali lagi. Taba'un. Taba'un watif. Watif'una. Ya. Watif'tumi'ati. Watif'tumi'atin. Ya. Wasab'atun apa wasab'atu? Wasab'atu alafin. Wasab'atu alafi rubiyatin. Rubiyatin. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran ya Umma Fadil. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Ummu Fadil yang turut bergabung pula di kesempatan malam hari ini dari Jakarta. Kita kembalikan kembali kepada Ustaz. Nah, kita masuk kembali ke pelajaran ikhwan. Nah. Di sini di akhir pelajaran 24 ada dua keterangan yang penting dibaca di sini. Yang pertama tentang ahwalul adad, kondisi-kondisi daripada al-adad, bilangan-bilangan. Dan yang kedua terkait dengan ahwalu al-ma'dud, kondisi-kondisi daripada al-ma'dud. Silakan lihat 165. Dan ini yang akan kita baca di kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita baca secara global, jika nanti perlu penjelasan dan perlu tambahan waktu, insyaAllah kita akan jelaskan kembali di pertemuan yang akan datang. Antum lihat halaman 165 atau 165. Kita baca dari mana? Dari kiri kanan ke kiri. Di sini ahwalul adad, kondisi-kondisi al-adad, kondisi-kondisi daripada bilangan. Ada empat kondisi di sini. Yang pertama al-adadan, dua angka atau dua bilangan, wahidun wathnani, dua bilangan di sini ternyata maksudnya angka satu dan angka dua, ala wafqil ma'dud, ala wafqi al-ma'dud, yakni sesuai jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Kita ulang, al-adadani, mana al-adadani ya kawan? Dua bilangan, angka berapa saja yang dimaksud di sini? Wahidun wathnani, angka satu dan angka bagaimana jenisnya? Mudzakkar atau muannasnya bagaimana? Ala wafqil ma'dud. Sesuai dengan jenis al-ma'dud. Yani dia berkesesuaian dengan jenis al-ma'dud. Maka kalau ma'dudnya mudzakkar, bagaimana angka 2 itu, ikhwan? Angka 2-nya bagaimana kalau ma'dudnya mudzakkar? Katanya jenisnya sama. Maka sama-sama ma'dud yang mudzakkar, maka angka 2 juga ikut mudzakkar. Angka wahid mudzakkar karena al-ma'dudnya juga mudzakkar. Maka kalau ma'dud yang mu'annas bagaimana? Mu'annasnya wahid dan itnan bagaimana? Kalau bukan wahidatun atau ihda, dan angka 2-nya bagaimana mu'annasnya? Itnani atau itnatani. Nah, itnatani. Dan angka 1 dan 2 ini kondisinya seperti ini, walaupun dia dimasukkan ke angka belasan maupun di angka puluhan sama. Kaidah ini berlaku ketika dia sendirian atau ketika digabung dengan angka belasan atau digabung dengan angka puluhan. Contoh 12 siswa. Bagaimana ya, ikhwan? 12 siswa. Siswa mudzakkar, sah? Silakan. Bagaimana ma'dud dari 11 sampai 99 bentuknya bagaimana? Mufrad. Mufrad. Mansub, harus kita tarik. Silakan. 12 siswa. Itna asyara taliban. Itna asyara taliban. Ketika dimasukkan ke angka puluhan, dua, misalnya 32, 32 siswi. Silakan. 32 siswi, angka 2-nya bagaimana? 32 siswi. Ah. Siswi. Nah, kenapa antum bingung? Setelah angka ribuan, sekarang ketika masuk kembali angka puluhan antum bingung lagi. Ithnatani wa thalathuna taliban. So? Taliban atau talibatan? Talibatan. Talibatan. Nah, sepertinya kondisi sudah mulai mengantuk. Talibatan, Ustaz. Nah, talibatan. Kita ingat-ingat angka 1 dan 2 intinya jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Baik angka 1 2 itu sendirian atau digabung dengan angka belasan atau dengan angka puluhan. Wadih? Nah, begitu kaidahnya. Yang kedua, ahwal al-adad yang kedua, al-a'dad min thalathah ila asyarah. Nah, sekarang angka berapa ini, Ikhwan? Angka-angka dari 3 sampai 10 ala aksil ma'dud. Ala aksi al-ma'dud. Kondisinya berlawanan dengan al-ma'dud. Baik dia berdiri sendiri. Contoh 3 siswa. Bagaimana kita bilang 3 siswa, Ikhwan? Thalathatu tullabin. Terus kita tarik. Lalu ketika ma'adudnya mu'annath, maka al-adadnya jadi mudzakkar. Thalathu talibatin. Wadih? Begitu pula ketika digabung dengan angka belasan, 13, 13 siswa. Silakan. Bagaimana 13 siswa? 13 taliban. 13 siswi? 13 talibatan. Talibatan, ahsant. Wadih? Itu 3 sampai berapa ini? 10. Sampai 10. Ahwal atau al-halus thalith, kondisi yang ketiga. Al-adadan, 2 angka, ahada asyara, wathna asyara, angka 11 dan 12. Al-juz'ani, apa itu al-juz'ani? Kedua bagiannya, baik kata ahada maupun asyara, ala wafqil ma'dud, sesuai dengan jenis al-ma'dud. Itu 11 dan 12. Ini sebenarnya sudah kita Kaidah ini sebenarnya sudah kita ulang-ulang, sudah kita latih, sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan insyaAllah ini hanya sebagai hal yang membantu kita menyegarkan kembali ingatan. Ini bukan hal yang baru insyaAllah. Kaidah-kaidah ini bukan hal yang baru ya ikhwan. Ini adalah kesimpulan sekaligus menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa yang sudah kita pelajari di kaidah-kaidah sebelumnya di angka-angka ini. Tidak ada yang baru di sini. Kita ulang yang kondisi ketiga, al-adadan, dua angka, dua bilangan, ahada asyara dan itna asyara, kedua bagiannya, kedua angkanya, baik ahada atau asyara, atau itna dan asyara, kedua-duanya itu, ala wafqil ma'dud, sesuai dengan jenis al-ma'dud. Contoh, 11 siswi. Kita mulai dengan 11 siswa dulu, 11 siswa. Bagaimana 11 siswa? Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Taliban mudhakar, maka ahada mudhakar, asyara juga mudhakar. 11 siswi, silakan. Ihda asyrata talibatan. Naam, ihda asyrata talibatan. Naam, karena talibatan mu'annath, maka ihda mu'annath, asyrata juga mu'annath. Dan juga begitu pula angka 12. Wadih? Jelas? Ini insyaAllah di pertemuan berikutnya, sekarang kita baca semua, insyaAllah pertemuan berikutnya kita ulang lagi insyaAllah. La haraj. Al-Rabi', al-Halul Rabi', kondisi yang keempat, al-A'dad min 13 ila 19, angka-angka dari 13 sampai 19, al-Juz'ul Awwal, bagian pertamanya, yang mana bagian pertamanya, angka berapanya maksudnya? Angka thalathah atau asyarahnya atau tis'ahnya? Ala aksil ma'dud. Berlawan dengan jenis al-ma'dud. Wal juz'ul thani ala wafqihi. Adapun bagian keduanya, angka keduanya berkesesuaian dengan al-ma'dud. Dan kaidahnya, kita kemarin menggunakan kaidah yang lebih mudah insyaAllah. Bagaimana ikhwan? Dekat sama? Jauh berbeda. Kaidahnya sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah. Itu ahwal al-adad. Sekarang kita masuk ke ahwal al-ma'dud. Yang tadi kita sebutkan itu dasar dan pondasinya. Dasar dan pondasinya. Sekarang lihat ahwalul ma'dud di halaman berapa ini ikhwan? 166-nya di bagian akhir daripada ad-darsur rabi' wal ishrun. ahwalul ma'dud. Kondisi-kondisi al-ma'dud. Ada tiga kondisi di sini. Min 3 ila 10. Dari angka berapa sampai angka berapa ikhwan? Angka 3 sampai 10. Ma'dudnya tullabin. Jama'u majrurun. Jama'u majrurin. Atau jama'un majrurun. Sudah jama'un, dia majrur juga. Jama' majrur. Tullabin. Itu dari angka berapa sampai berapa? Angka 3 sampai 10. Min ihda asyara, min ahada asyara ila 19. Dari angka 11 sampai 99, bagaimana ma'dudnya? Taliban. Apa maksud taliban di sini? Mufrad. Mufrad mansub. Maksud, mufradun mansubun. Kebalikan daripada angka 3 sampai 10. Kemudian angka yang ketiga, ahwalul al-ma'dud yang ketiga. Angka berapa ini? Mi'ah. Mi'ah, bukan ila, tapi lihat di garis miring. Mi'ah, kemudian mi'atani, 200, 300 sampai 900, begitu pula 1000, 2000, 3000 sampai berapa tadi itu? 10.000. Bentuknya talibin. Mufradun majrurun. Sudah mufrad, dia majrur. Dan ini sekali lagi, ini bukan hal yang baru. Ini adalah kaidah yang sudah lama kita bahas. Kita ulang kembali dengan dalam bentuk teori setelah kita mempraktikkan di pelajaran sebelumnya. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Kiranya sampai sini dulu. Kita kembalikan Al-Akh Abdul Ghaffar dengan catatan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan ulang kembali dua keterangan ini insyaallah. Tafadhal ya. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan di pelajaran Bahasa Arab malam hari ini. Dan berikutnya kita akan baca mungkin ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Walau tidak berkaitan dengan materi kita, berkenaan dengan... Nah, jika bisa dibahas, kita bahas. Jika tidak, maka ditunda di lain waktu. Tepat. Baik, di sini hanya meminta atau bertanya tentang bahasa Arab, Ustaz. Ustaz, bagaimana menyampaikan atau bahasa Arab dari sebentar, Ustaz? Sebentar. Ada beberapa kata yang bisa dipakai untuk sebentar. Yang pertama, antum bisa gunakan kalimat lahdha. Lahdha. Lahdatan, sebentar, atau daqiqah, daqiqatan, daqiqah, sebentar. Nah, bisa gunakan kalimat lahdha atau daqiqah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin itu. Misalnya, ana mengatakan ke Maulana, lahdha, lahdha ya Maulana. Ma mana lahdha? Sebentar. Nah. Atau daqiqah, daqiqah ya akhi. Antum ada tamu? Tamu mengucapkan assalamualaikum, antum mengucapkan waalaikumsalam. Lahdha ya akhi. Lahdha, mana lahdha ya akhi? Sebentar, sebentar ya akhi. Nanti ana buka pintunya. Nah. Wadhih? Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya masih berkenaan dengan makna mufradat, Ustaz. Ustaz, beberapa kali mendapatkan beberapa mufradat yang mungkin agak berbeda. Perbedaan dari bunun dan kohwatun, Ustaz. Apakah sama atau berbeda? Kalimat bunun, bunun dia makna, dia kata untuk buahnya. Biji. Biji, biji kopi. Nah, biji kopi, dia untuk buahnya, biji kopinya. Adapun kohwa yang sudah dilarutkan dan menjadi minuman. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Di sini juga ada pertanyaan yang lainnya, Ustaz, apa perbedaan beberapa perkataan berikut ilal liqa dan ma'assalamah? Nah, barakatikum. Nah, kalimat ilal liqa biasa digunakan untuk perpisahan sebelum kita mengucapkan salam misalnya. Dan ilal liqa berarti sampai ketemu lagi insyaallah. Ada orang sudah setelah ngobrol beberapa lama kemudian berpamitan, yang satu mengatakan ila liqa'i, insyaAllah. Biasanya menggunakan kalimat insyaAllah karena terkait dengan al-mustaqbal, masa depan, kita gunakan insyaAllah ila liqa'i, insyaAllah. Lalu, diantara ta'bir yang sering kita dengar, ketika kita menjawab kalimat ila liqa', kita mengatakan ma'assalama, yani kalimat assalamualaikum lebih afdal, insyaAllah. Nah, Ustaz, barakallahu'alaikum. Mengitu beberapa pertanyaan terkait dengan mufradat, Ustaz, ya. Dan menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Tapi disampaikan istibadah. Alhamdulillah kita sudah membaca seluruh daripada pelajaran 24 Ar-Rabi' wal Ishrun. Dan terakhir kita sudah baca beberapa penjelasan penting tentang dua poin, yaitu ahwalul adad dan ahwalul ma'dud. Yang sebenarnya tadi sudah saya katakan ini bukan hal baru. Teori ini bukan teori baru yang dibahas sekarang, tidak. Tapi sudah dibahas lama, bahkan sejak di akhir-akhir jilid yang pertama, kemudian dilanjutkan di awal-awal jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah ini, sampai ke pelajaran ini. Dan sudah kita ulang-ulang, sudah kita tatbik, sudah kita praktekan, kita minta ikhwan di studio maupun ikhwan dan akhwat di rumah. Dan sekali lagi tidak ada yang baru. Ini hanya pengulangan kembali, review ulang kembali kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari, dua poin ini, ahwalul adad sama ahwalul ma'dud, dalam rangka untuk menyegarkan kembali ingatan kita dan sekaligus menutup pelajaran ke-24 ini. Dan tidak mengapa insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan mengulang kembali dua poin ini sebagai muraja'ah, baru kemudian insyaallah kita masuk ke ad-dars al-jadid, pelajaran yang baru. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, baik yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Demikian. Subhanallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakumullah khair atas pengajaran yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari kitab Dirusulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga usaha beserta keluarga, diberikan kesehatan dan diberkahi umur dan ilmu beliau serta dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Jazakumullah khairan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda para pendengar maupun pemirsa baik yang turut aktif berinteraksi bersama Ustaz dalam kesempatan malam hari ini atau Anda yang mendengarkan serta menyimak dari rumah. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan pemahaman kita untuk kita semua dalam pelajaran bahasa Arab ini. Barakallahu fikum. Ikuti kembali program kajian bahasa Arab yaitu pembahasan kitab Durusul Lughah jilid kedua di pekan yang akan datang dan program lanjutan di jilid ketiganya kitab Durusul Lughah ini dapat Anda ikuti pada hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama pembimbing Ustadz Mas'ud Mahmud LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian kami pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.